ternyata hatimu buta, buta karena tabir kepalsuan. Angin pengembara padamu untuk menentukan sikapmu. Akan ku terima itu walaupun hati pedih dan merana. Karena ku tahu tak seorang pun bisa memaksa.